السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَّلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalum kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, para pemirsa TV Media Sunnah Aceh ataupun yang mengikuti kajian ini di Fanspek Aceh Tafaqquh Fiddin yang ana cintai dan hormati, hendaknya kita selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat ilmu agama. Nikmat diberikan kemudahan belajar dan mengajarkan ilmu agama, karena sungguh ilmu agama itu akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Para pemirsa TV Aceh Tafaqquh Fiddin, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita masih pada pembahasan kitab Nawaqidhul Islam, pembatal-pembatal Islam. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bersama pembatal Islam yang pertama yaitu melakukan syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Telah kita ketahui definisi syirik, bahaya dan ancaman yang sangat keras dari Allah dan Rasulnya terhadap para pelaku syirik apabila dia mati dan belum bertaubat darinya. Telah kita ketahui pula pada pertemuan yang lalu pembagian syirik menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, dan beserta definisi masing-masing dari dua macam syirik tersebut. Dan bahwa syirik itu dapat terjadi dalam bab rububiyah, dalam al-uluhiyah dan asma wa sifat dengan beberapa rincian dalam hal tersebut. Berikut ini kata penulis, an-naqidhus tsani, pembatal Islam yang kedua, adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah Jalla wa Ala sebagai perantara, dia menjadikan makhluk antara sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Jalla wa Ala, dia berdoa, meminta, memohon kepada perantara tersebut dan meminta syafaat kepada para perantara tersebut antara dia dengan Allah Jalla wa Ala, kafara ijma'an. Orang yang seperti ini telah kufur, batal Islamnya menurut kesepakatan para ulama. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pembatal Islam yang kedua ini sebenarnya bagian dari pembatal, masuk dalam macam-macam kesyirikan yang merupakan pembatal Islam pertama yang telah boleh sebutkan sebelumnya. Akan tetapi beliau sebutkan di sini secara khusus kembali, walaupun telah masuk dalam keumuman pembatal Islam yang pertama, karena bahayanya permasalahan ini seringnya terjadi ya dan tersamarkan terhadap kebanyakan kesebagian kaum muslimin serta sedikitnya para ulama, para penceramah agama yang memperingatkan masyarakat dari pembatal Islam yang kedua ini, di mana sebagian kaum muslimin justru menganggap perbuatan yang seperti ini adalah sebagai bentuk pemulihan terhadap orang-orang saleh, penganggungan terhadap para wali-wali Allah Jalla wa Ala. Ia tidak tahu bahwa ini merupakan pembatal Islam, menjadikan makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Jalla wa Ala. Dia titipkan permohonan-permohonannya kepada Allah melalui makhluk tersebut yang telah meninggal dunia, dengan alasan bertawassul atau mencari syafa'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan di dalam risalah beliau Al-Wasithah Bainal Haqqi wal Khalq, kata beliau, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasithah fi jalbil manafi' wa daf'il madar, مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألهم ذلك ويرجو إليه, فهذا من أعظم شرك الذي كفر الله به المشركين, حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah Jalla wa'ala perantara dalam mencari kebaikan dan agar selamat dari suatu kejelekan, seperti dia menjadikan makhluk sebagai perantara dalam mendapat memberikan rezeki, menolong para hamba, memberikan hidayah kepada mereka, sehingga dia meminta kepada makhluk yang dia jadikan sebagai perantara antara dirinya dan Allah Jalla wa'ala tersebut, dia meminta, berdoa kepadanya, berharap kepadanya, ini merupakan dari kesyirikan besar yang Allah Jalla wa'ala kafirkan kaum musyrikin karenanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengambil selain Allah Jalla wa'ala sebagai para awali dan syufa'a yang mereka jadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa'ala dalam memperoleh kebaikan atau untuk menyelamatkan diri mereka dari kejelekan. Sehingga kata beliau, faman ja'ala al-mala'ikata wal-anbiya'a wasa'ita yad'uhum wa yatawakkalu 'alayhim wa yas'aluhum jalba al-manafi' wa daf'i al-madar mithl an yas'aluhum ghufran adh-dhunub wa hidayat al-qulub wa tafrij al-kurub wa sadd al-faqat fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka barang siapa yang menjadikan para malaikat atau para nabi sebagai perantara antara dia dengan Allah, ia berdoa kepada mereka, bertawakal kepada mereka, dan meminta kepada mereka untuk mendatangkan kebaikan dan menolak kejelekan, ya, seperti memohon kepada mereka untuk menyampaikan kepada Allah agar menghapuskan dosa-dosanya, sedangkan mereka telah meninggal dunia, memberikan hidayah kepada hati, ya, dia memintanya kepada para malaikat, memintakannya kepada para nabi, ya, atau untuk dilapangkan suatu kesempitan atau agar dihilangkan kemiskinan, orang yang seperti ini telah kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-18, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ, sungguh mereka telah beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka. Kemudian mereka beralasan, mereka ini sekedar pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Jalla wa'ala mendustakan, ya, dan membantah alasan mereka tersebut dengan firman-Nya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Katakan kepada mereka yang melakukan kesyirikan, yang berdoa, yang menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allah dengan alasan hanya sekadar mencari syafaat dan tawasul, katakan kepada mereka, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak ia ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, karena yang menyebabkan mereka melakukan kesyirikan ini adalah mereka, ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, kalau kita ingin bertemu atau menyampaikan suatu, ingin meminta sesuatu, memohon suatu kebutuhan kepada seorang raja, presiden, perdana menteri, atau orang-orang hebat, tentunya kita tidak akan bisa langsung bertemu dengannya, karena kita rakyat jelata. Kita akan menyampaikannya kepada perantara antara kita dengan presiden, raja, atau perdana menteri tersebut, melalui ajudannya. Kalau kita yang langsung menyampaikannya, mungkin tidak akan sampai kepadanya, bahkan tidak akan diterima. Ya. Maka demikian pula dengan Allah, kita ini kan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Agar permohonan dan permintaan kita itu sampai kepada Allah dan langsung dikabulkan, ya, maka kita sampaikan kepada wali-wali yang telah meninggal dunia. Kita sampaikan kepada ruh-ruh orang-orang saleh tersebut, biar mereka menyampaikannya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah bantah. Ya. Apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak ia ketahui di langit dan bumi? Artinya apa? Ya, artinya Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Kalian tidak perlu menjadikan perantara antara kalian dengan Allah Jalla wa'ala di dalam berdoa, di dalam memohon sesuatu, karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Berbeda dengan makhluk, makhluk membutuhkan perantara karena dia sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, ya, dan kefakiran. Adapun Allah Jalla wa'ala, maka ia maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Dia tidak membutuhkan perantara antara dirinya dengan hamba-hambanya. Semua yang diminta, semua yang dipanjatkan, semua yang dimohonkan oleh hamba-hambanya terdengar sampai kepadanya. Ia mampu mengabulkannya walaupun seluruh mereka meminta berbagai permintaan yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Allah Maha mampu mengabulkannya, mendengarkannya, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka Aku adalah Zat yang Maha dekat, akan mengabulkan doa setiap yang berdoa. Maka hendaknya mereka berharap, ya, Aku akan mengabulkan permohonan mereka dan beriman kepada-Ku agar mereka mendapatkan petunjuk. Allah Jalla wa'ala, sisi pendalilan dari surat Yunus, dia, ayat 18 dari surat Yunus di atas adalah Allah memvonis mereka telah beribadah kepada selain Allah tatkala mereka menjadikan orang-orang yang telah mati atau ruh-ruh orang saleh, ya, dengan mendatangi kuburan-kuburan mereka atau patung-patung yang telah dibuat dengan bentuk mereka dengan alasan kami kesini hanya sekadar mencari syafaat, kami kesini hanya sekadar bertawassul, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dan Allah, kami tidak minta rezeki kepada mereka, kami tidak sujud dan rukuk kepada mereka, maka Allah tetap memvonis mereka bahwa mereka dengan itu telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, ayat yang kedua adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Dan mereka yang telah menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, datang meminta syafaat, bertawassul, menitipkan pertanyaan-pertanyaan mereka, permohonan-permohonan mereka, berdoa kepada mereka, kemudian mereka beralasan, sungguh kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak sujud, kami tidak rukuk kepada mereka, tidaklah kami mendatangi tempat-tempat mereka ini, ya, yang diyakini di sana ada ruh orang-orang saleh tersebut, apakah kuburan yang telah dikeramatkan, tempat mereka yang dahulu mereka pernah singgah di situ, atau patung-patung yang telah dipahat dengan bentuk mereka, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Tiada tujuan lain kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka kami hanya sekedar menjadikan mereka, maka kami hanya menjadikan mereka sekedar pemberi syafaat, perantara yang dapat mendekatkan kami kepada Allah. Adapun ibadah, kami hanya memberikannya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah katakan, Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka dalam hal yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang dusta dan kafir. Alasan mereka tersebut Allah hukumi sebagai dusta dan kekufuran. Ini menerangkan kepada kita bahwa menjadikan, ya, orang yang telah mati, ya, para wali, apakah itu orang saleh, ya, apakah para nabi ataukah yang lainnya sebagai perantara dalam beribadah, ya, dengan Allah Jalla wa'ala adalah sebuah kekufuran, dan itu merupakan syiriknya Abu Lahab CS, ya, merupakan inti syirik Abu Lahab CS adalah menjadikan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia sebagai perantara antara mereka dengan Allah, dengan alasan bertawassul, dengan alasan cari syafaat. Mereka beralasan ma na'budun, kami tidak menyembah mereka, kami tidak sujud ke mereka di sini, kami tidak rukuk kepada mereka, kami enggak minta rezeki kepada mereka, kami enggak minta hujan kepada kuburan-kuburan ini, kami datang ke sini hanya sekedar liqarribuna ilallahi zufa, agar wali-wali Allah ini dapat mendekatkan diri kami kepada Allah. Allah katakan, ya, mereka kadzibun kafar, dusta dan kufur. Sungguh yang mereka lakukan itu adalah pemalingan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Dalam surat Yunus ayat ke-18 Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sungguh mereka telah beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan manfaat. Kemudian mereka beralasan wa yaquluna haula'i syafa'una indallah, mereka ini sekadar pemberi syafaat untuk kami di sisi Allahu jalla wa ala. Mereka ya, dengan itu dihukumi oleh Allahu jalla wa ala telah memberikan ibadah kepada selainnya dengan meminta syafaat ya kepada selain Allahu jalla wa ala, dan menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allahu jalla wa ala. Karena syafaat adalah murni ya, hak Allahu jalla wa ala semata yang Allah tidak boleh disekutukan di dalamnya. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-44 Allahu jalla wa ala berfirman qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Katakanlah bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala, baginya lah kerajaan langit-langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kalian akan kembali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255 Allah berfirman man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih, siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah jalla wa ala kecuali dengan izinnya. Dengan tegas dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa syafaat, para pemberi syafaat, apakah itu para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh, anak-anak yang telah meninggal di bawah umur baligh, takkah selain mereka ya, walaupun mereka telah diberitakan dapat memberikan syafaat, tetapi itu tidak akan terlaksanakan oleh mereka kalau Allah jalla wa ala belum mengizinkannya. Di dalam surat Saba ayat 23 Allah jalla wa ala berfirman wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azzina lah. Katakan wala tanfa'u syafa'ah, syafaat itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah siapapun yang akan memberikannya, para nabi, para rasul, para malaikat ataukah yang lainnya, illa liman azzina lah, kecuali hanya untuk mereka yang telah diizinkan oleh Allah, dan Allah tidak akan mengizinkannya kecuali untuk para tauhid ya, dan tidak akan diizinkan untuk orang-orang yang melakukan kekufuran. Allah jalla wa ala menyatakan in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum, kalau kalian kufur Allah maha kaya dari kalian, wa in tashkuru yardahu lakum, tetapi kalau kalian bersyukur maka Allah akan ridha kepada kalian. Ayat-ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa syafaat itu tidak akan terjadi, tidak akan terlaksanakan kecuali dengan izin Allah jalla wa ala kepada siapa saja yang Allah izinkan, yang Allah ridhai. Maka jika seseorang menginginkan syafaat, dia ingin mendapatkan syafaat para nabi, para rasul, para malaikat, anaknya yang telah meninggal di bawah umur balig, atau orang-orang saleh di hari kiamat kelak, maka hendaknya dia meminta kepada Allah. Ya, seperti yang ulama terangkan bahwa ketika seorang ingin memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, maka dia memintanya kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, Allahumma syafi' fi ya nabiyyak, ya Allah izinkan nabimu memberikan syafaat untukku. Maka dia memintanya kepada Allah, bukan kepada yang telah meninggal. Meminta syafaat, bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal dunia ya, mendatangi kuburan mereka, tempat-tempat keramat mereka dengan alasan sekedar bertawassul, sekedar mencari syafaat, tidak sujud, tidak ruku, tidak minta rezeki kepada mereka, itulah alasan dan syirik Abu Lahab CS ya. Allah jalla wa ala telah terangkan di dalam beberapa ayat di atas. Maka jelaslah bagi kita bahwa menjadikan makhluk yang telah meninggal dunia sebagai perantara antara kita dengan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah adalah sebuah kekufuran, sebuah bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Baik, dan perlu diketahui bahwa permohonan syafa'ah yang merupakan syirik itu ada dua bentuknya. Ada dua bentuknya. Sini saya bacakan dari kitab Syekhuna Abi Abdullah Nasir Al-Adini rahimahullah hafizahullah ta'ala, menukilkan diri kitab Ad-Du'a. Yang pertama adalah an yas'alal mayyita 'inda qabrihi syafa'ata wal wasata. Dia meminta kepada mayat, kepada yang telah meninggal dunia di kuburannya, datang ke kuburan para wali, kemudian dia meminta syafa'ah dan perantara untuk didekatkan ya dirinya kepada Allah jalla wa ala. Kalladhi yaq'u min az-zairina lil amwat, seperti yang dilakukan oleh sebagian penziarah kubur. Haitsu yanaduna sahib al-qabr, di mana mereka memanggil wali, orang saleh atau orang yang berada di dalam kuburan tersebut, wahai wali fulan, isfa' lana 'inda rabbik, tolong berikan syafaat untuk kami di sisi Allah, tolong dekatkan kami ya kepada Allah jalla wa ala. Ya, inilah syirik Abu Lahab CS yang Allah terangkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antara ayat 18 dari surat Yunus dan ayat ketiga dari surat Az-Zumar yang telah kita simak di atas tadi. Bentuk yang kedua kata para ulama, an yas'alal mayyita ba'idan an qabri. Dia memang tidak datang langsung ke kuburan mayat tersebut, tetapi dia meminta dari jauh. kalladhi yaqa'u minal muta'alliqina bi salihin, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya selalu terikat, terpikat ya, dengan orang-orang saleh. Haitsu yakunu hajirahum wa da'buhum fi hilihim wa tarhahim wa tarhalihim talabu syafa'ah min wali al-fulani, sehingga dari jarak jauh ketika dia sedang di laut, di tengah, di atas, di pesawat, dalam pesawat, di atas udara atau di rumahnya, dia memohon dan memanggil, wahai wali fulan, wahai wali fulan, wahai habib fulan, ya, tolong berikan syafaat untukku di sisi Allah, tolong dekatkan antara aku dengan Allah, tolong sampaikan permohonan aku kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena sejatinya ini adalah berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Ya, karena doa adalah ibadah yang merupakan hak murni Allah Jalla wa'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali engkau berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala, siapapun dia. Naam. Seorang tidak boleh meminta sesuatu ya, kepada selain Allah Jalla wa'ala, kecuali makhluk tersebut hadir di sisinya, masih hidup mendengarnya, dan yang dia minta pun adalah sesuatu yang makhluk mampu memberikannya, bukan sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Nah, dan lebih jelas dari itu adalah orang-orang yang meminta kepada mayat yang telah meninggal dunia, yang berada di alam barzakh, yang telah menjadi debu ya, datang ke kuburannya atau tidak datang ke kuburannya, dia meminta dari jauh. Ya, meminta untuk diberikan syafaat di sisi Allah, meminta untuk didekatkan dirinya kepada Allah ya, dengan alasan mencari syafaat dan tawassul. Ini dua bentuk syafaat yang syirik, yang merupakan syiriknya Abu Lahab CS. Mungkin sebagian orang beralasan, lah kami kan datang ke kuburan orang-orang saleh, kok disamakan dengan orang-orang jahiliyah yang mereka menyembah patung berhala bebatuan? Maka dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa kesyirikan orang-orang jahiliyah itu tidak hanya pada patung, kepada benda mati ya, atau berhala yang lainnya, tapi ada juga di antara mereka yang syiriknya dengan kuburan-kuburan yang mereka keramatkan, seperti Al-Lat wal Uzza. Al-Lat ini adalah kuburan ya, orang saleh yang bernama Al-Lat, yang dahulunya dia sebelum meninggal dunia suka membantu jamaah haji dengan membagikan roti yang telah dia buat, yang telah dia adon. Setelah dia meninggal dunia, maka mereka mengkeramatkan kuburannya dan beriktikaf di sisi kuburannya dengan alasan mencari syafaat dan bertawassul kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan ini sama ya, setiap orang yang melakukan hal yang sama. Yang kedua, hablah, anggaplah mereka tidak mengkeramatkan kuburan, kesyirikan mereka itu tidak dengan kuburan yang mereka keramatkan, tetapi dengan patung-patung yang mereka pahat tersebut. Maka pertanyaannya, kata para ulama, apakah mereka mendatangi patung-patung tersebut, batu-batu tersebut, berhala-berhala tersebut karena mereka meyakini berhala-berhala tersebut dapat memberikan rezeki, mengetahui perkara gaib, datang dapat menurunkan hujan kepada mereka ya. Dan apakah ya mereka sujud dan rukuk di situ, atau karena ya mereka menganggap bahwa ruh-ruh orang saleh itu ada pada patung-patung tersebut dan mereka ya datang untuk mencari syafaat, bertawassul, bukan karena menganggap patung-patung tersebut dapat memberikan rezeki, tetapi mereka datang dengan keyakinan di situ ada ruh-ruh orang saleh yang telah mereka pahat dengan bentuk patung tersebut, yang akan memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah, yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jawabannya adalah yang kedua. Ya, karena dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah sebutkan bahwa akidah kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi patokan ya tentang kaum musyrikin, bahwa mereka ya mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Mereka tidak pernah berkeyakinan bahwa selain Allah itu dapat mendatangkan manfaat, mendapat menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa yas'al walau sa'altahum man khalaqa samawati wa la in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dan andai kata engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab adalah Allah Jalla wa Ala. Ya. Maka perlu diketahui bahwa kaum musyrikin dahulu yang syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah dengan berhala-berhala yang telah mereka pahat dengan bantu orang saleh ataukah benda-benda mati, bukan karena mereka meyakini berhala-berhala tersebut dapat menciptakan langit, dapat mengatur alam semesta, menurunkan hujan, memberikan rezeki. Lah, Ya, tetapi karena keyakinan mereka bahwa ruh-ruh orang saleh ada pada tempat-tempat tersebut, maka mereka mendatanginya agar orang-orang saleh tersebut, ya, ruh-ruh orang saleh tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah, memberikan syafaat untuk mereka kepada Allah. Itu yang Allah firmankan di ayat ke-18 dari surat Yunus tadi di atas, dan ayat ketiga dari surat Az-Zumar yang Allah Jalla wa'ala katakan, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kami datang sini hanya agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Berarti syirik mereka sebabnya apa? Menjadikan orang-orang saleh, ruh-ruh orang saleh mereka yakini ada pada berhala-berhala mereka itu sebagai pemberi syafaat agar mendekatkan diri mereka kepada Allah, mencari syafaat dan tawassul. Ini ilahnya. Berarti barang siapa yang melakukan perbuatan yang sama dengan tujuan yang sama, yang mencari wasilah, mencari syafaat, baik dengan patung ataukah dengan selain patung, maka hukumnya sama. Bukankah kaidah al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama? Hukum itu berputar dengan ilatnya. Kalau ilatnya sama, maka hukumnya sama. Bagaimana dibedakan? Sama-sama mereka datang menjadikan yang telah meninggal dunia sebagai perantara antara dia dengan Allah Jalla wa'ala, mencari syafaat dan bertawassul. Tujuannya sama, keyakinannya sama, hanya saja medianya yang berbeda. Bahkan sebagian media punya sama, yaitu kuburan yang dikeramatkan. Haplah mereka tidak mengkeramatkan kuburan, tetapi berhala-berhala tersebut. Tapi bentuknya sama, sama-sama mencari syafaat, sama-sama menjadikan orang yang telah meninggal dunia tersebut sebagai perantara antara dirinya dengan Allahu Jalla wa'ala. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa'adama. Hukum itu berputar dengan ilatnya. Jika ilatnya sama, maka hukumnya sama. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada ucapan indah yang akan semakin memperjelaskan hakikat syirik dalam hal ini. Ucapan al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan kepada kita bahwa alasan para penyembah kubur itu sama persis dengan alasan para penyembah berhala di masa para nabi dan para rasul dahulu, yaitu sekedar menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, untuk mencari tawassul dan syafaat. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, menerangkan sebab ini, sebab mereka kaum musyrikin dahulu menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah berhala-berhala, kata beliau, wa bihadza sir, karena tujuan inilah, yaitu mencari syafaat, tawassul, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bukan untuk meminta hujan, bukan untuk meminta rezeki, bukan karena mereka meyakini berhala-berhala tersebut dapat menciptakan langit dan bumi dan mengatur alam semesta. A'ubidatil kawakib wa tukhidatil hal hayakil wa sunnifa lahad da'wat wal asnam al mujassadah laha. Karena tujuan inilah bintang-bintang disembah, dibuat patung-patung, patung-patung, doa-doa, dan berhala-berhala yang berbentuk manusia. Wa hadza bi'inihi wallazi awjaba li'ibadil qubur ittikhadaha a'yada. Dan ini merupakan sebab yang sama yang membuat para penyembah kuburan menjadikan kuburan-kuburan yang mereka keramatkan tersebut sebagai tempat mereka beribadah. Mereka datang berzikir, mereka datang salat di situ, mereka datang beriktikaf di situ, mereka datang untuk melakukan ritual-ritual ibadah. Wa ta'liqu sutur 'alaiha wa iqadu surush 'alaiha wa bina' al-masajid 'alaiha. Inilah sebab yang membuat mereka menutupi kuburan-kuburan mereka tersebut dengan tirai-tirai keramat, menghidupkan lampu sinar cahaya dan membangunkan masjid di atas kuburan-kuburan tersebut. Sama. Apa alasannya kalau ditanya? Kami tidak datang untuk minta rezeki ke kuburan orang saleh ini. Kami tidak meyakini beliau menurunkan hujan, mengatur alam semesta ini. Tetapi kami melakukan hal ini agar beliau memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah, agar beliau mendekatkan diri kami kepada Allah, agar beliau menyampaikan permohonan kami kepada Allah, tawassul, syafaat. Maka kita katakan itulah alasan dan sebab kaum musyrikin di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Nuh, sampai di masa sampai ke masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasan mereka mendatangi kuburan yang telah mereka keramatkan, berhala-berhala yang mereka pahat dengan bentuk orang-orang saleh, ya. Tujuannya sama, mencari syafaat, bertawassul agar mendekatkan diri mereka kepada Allah dan menyampaikan ibadah yang mereka kerjakan kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka sama sekali tidak meyakini berhala-berhala tersebut yang mendatangkan hujan, yang menurunkan hujan, mendatangkan manfaat, mudarat dan mengatur alam semesta ini. Maka kata Imam bin Qayyim rahimahullah ta'ala, wa huwa alladhi khasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtalahu wa mahwahu bil kulliyah. Dan inilah yang ingin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihapus secara sempurna. Wa sadda adh-dhara'i wal mufdhiya ilaih, dan inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup seluruh pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalamnya. Sehingga beliau menyatakan, la tattakhidhu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Tempat yang kalian datangi berulang kali, ya, dengan jadwal tertentu, dengan melakukan ritual tertentu, ya. Dan ini sehingga beliau juga bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Agar tidak jatuh ke dalam syirik ini, menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala, dengan alasan cari syafaat dan tawassul. Kata beliau, wahwa sirru ibadatil asnam. Inilah rahasia kenapa para pelaku syirik, kaum musyrikin menyembah berhala di masa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang datang setelahnya sampai Nabi kita SAW. Tujuannya adalah cari syafaat, tawassul, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, dan sebab inilah Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk memeranginya dan membersihkannya dari bumi Allah Jalla wa'ala. Maka dengan ini kita dapat menjawab syubhat mereka, lah kami kesini kan ke kuburan orang saleh, bukan berhala, bukan patung, bukan benda mati. Maka kita katakan, apa tujuannya? Cari syafaat, ya, yeah. Tawassul agar anda didekatkan oleh wali tersebut kepada Allah. Maka kita katakan itulah tujuannya kaum musyrikin mendatangi patung-patung yang telah mereka pahat dengan bentuk orang saleh tersebut atau batu-batu yang mereka keramatkan. Berarti hukumnya sama, ilatnya sama, wal ahkamu taduru ilat ma'ilatiha wujudan wa adama. Hukum itu berputar dengan ilat. Jika ilatnya sama, maka hukumnya pun sama. Nah, apalagi kaum musyrikin juga ada yang mengkeramatkan kuburan seperti kuburan Lat. Nah, kalau alasannya, oh kami tidak meminta rezeki kepada para wali ini, kami enggak meyakini beliau menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta ini, menurunkan hujan, ya, yeah. Maka kita katakan hal itu juga tidak diyakini oleh kaum musyrikin terhadap wali-wali yang mereka keramatkan patungnya, yang mereka keramatkan kuburannya. Dengan jelas Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta ini, menurunkan hujan, menciptakan kebaikan atau kejelekan, semua mereka akan menjawab adalah Allah. Tetapi, ya, Allah katakan mereka kaum musyrikin, ya. Tatkala mereka mendatangi kuburan-kuburan yang mereka keramatkan, patung-patung yang mereka keramatkan dengan keyakinan bahwa di patung tersebut, di kuburan tersebut ada ruh-ruh orang saleh akan mendengar permohonan mereka dan akan memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah, akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, eh? Yeah. Maka Allah katakan, wa ya'buduna min dunillah, mereka telah beribadah kepada selain Allah. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, mereka dihukumi dusta dan kufur oleh Allah Jalla wa Ala. Dan dengan penjelasan di atas, kita dapat menjawab syubhat yang membuat sebagian mereka melakukan syirik ini. Mereka berkata, ya, kita kan pelaku dosa, masa langsung memohon kepada Allah, masa langsung menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Seperti kita ingin bertemu, ingin menyampaikan suatu kebutuhan kepada raja, perdana menteri atau presiden, kan enggak mungkin, enggak lazim, tidak etis kalau kita langsung bertemu dengannya, menyampaikan permohonan kita kepada, bisa jadi enggak sampai atau sampai tetapi enggak dipeduli karena kita bukan siapa-siapa. Kita pasti akan menyampaikannya melalui perantara, apakah itu ajudan ataukah yang lainnya. Maka begitu pula dengan Allah. Maka kita katakan inilah hakikat syirik, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, makhluk membutuhkan perantara karena dia lemah, bukan maha mendengar, bukan maha melihat, bukan maha kuasa. Adapun Allah Jalla wa'ala, ia maha melihat, maha mendengar, sami' basir, maha kuasa. Dan dia pula yang berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalam surat Ghafir. Allah, Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian langsung kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idha salaka ibadia anni fa inni qaribun ajibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibuni waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepada aku tentangku, maka aku adalah zat yang maha dekat, akan mengabulkan doa yang berdoa. Maka hendaknya mereka meminta untuk dikabulkan dan beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ketika para sahabat berdoa dengan suara yang keras, maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur mereka dengan sabdanya, fa innakum la tad'una as-samman. Sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya itu tidak tuli, ya. Yeah. Ia maha mendengar, sami' basir, maha mendengar, maha melihat. Ya. Allah maha mendengar. Dan tidak pernah Allah Jalla wa'ala menyatakan barang siapa yang ingin permohonannya langsung dikabulkan oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah, ya, lebih diberkahi oleh Allah, hendaknya dia melakukannya di kuburan Nabi Fulan, di kuburan Wali Fulan. Tidak ada. Ya. Andai kata ada, pasti ada ayat dan hadis. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam surat Fatir, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُرِ, sungguh engkau tidak akan mampu memperdengarkan siapa saja yang berada di dalam kuburan. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, dan andai kata mereka mampu mendengar, maka mereka tidak akan mampu mengabulkannya permohonan kalian, karena mereka sedang berada di alam barzah, ya. Ya, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang, ya, tersibukkan dengan adab yang mereka rasakan. Naam, ya. Oleh karenanya tidak ada satupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mereka mendatangi kuburan Nabi agar doanya lebih dikabulkan oleh Allah. Mereka beriktikaf di kuburan Nabi, mereka salat, mereka zikir akbar, mereka baca yasinan agar lebih berkah, agar diterima. Tidak. Demikian juga para tabi'in, tidak ada di antara mereka yang menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar, Umar, para sahabat di Baqi, kuburan Syuhada Uhud, Hamzah dan yang lainnya sebagai tempat mereka baca Al-Quran, zikir akbar, salawatan, salat, itikaf. La. Itu semuanya karena mereka memahami hal-hal yang telah kita bahas di atas, nilai-nilai tauhid dan hakikat syirik. Semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Barakallahu fikum wa uhibbukum fillah. Baik. Ada hal yang mau disampaikan teman-teman? Barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.